Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan untaian nasihat ataupun wasiat dari Syekh Abdul Hadi Al-Umairi hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Kemudian yang berkaitan tentang kewajiban untuk menegakkan nasihat li'ammatil muslimin, untuk seluruh kaum muslimin, dan masuk dalam bentuk amatul muslimin adalah para thalabatul ilm, para penuntut ilmu agama, dan juga tercakup di dalamnya orang-orang yang jahil. Dan nasihat yang harus ditunaikan kepada mereka tentunya dengan cara sebagaimana diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terutama nasihat kepada para penuntut ilmu agama, bagaimana nasihat yang harus kita tunaikan untuk mereka. Benar memang kesalahan yang kita lihat di saudara kita tidak bisa kita biarkan, tidak bisa untuk kita tinggalkan. Al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar. Tetapi hendaknya kita memperhatikan cara-cara yang terbaik, sehingga dengannya kita berharap saudara kita bisa sadar dan kembali kepada jalannya. Di antara perkara yang beliau ingatkan, hendaknya ada upaya untuk at-tasabbut, meng-cross-check, melihat dan memperhatikan apakah benar-benar saudara kita terjatuhkan dalam kesalahan, ataukah hanya berita dusta. Jangan sampai kita bersikap dengan tanpa adanya upaya untuk meng-cross-check berita yang sampai kepada kita. Dan beliau tegaskan, siapapun yang membawa berita kepada kita tentang kesalahan saudara kita, wajib untuk tasabbut. Jangan sampai lengahnya kita menjadikan akibat yang fatal untuk saudara kita, akibat kita meninggalkan tasabbut. Ketika benar-benar kita telah mengetahui dan yakin saudara kita terjatuhkan dalam kesalahan, maka perhatikan berikut ini. Apakah dia terjatuhkan dalam kesalahan secara sengaja, ataukah karena memang dia jahil, tidak mengetahui bahwa yang dia lakukan adalah salah, ataukah karena kelalaian sehingga dia terjatuhkan dalam kesalahan, kekhilafan. Atau mungkin ada kalanya jika sebuah ucapan mungkin ketidaksengajaan sehingga terucapkan sesuatu yang salah yang tidaklah dia menginginkan kesalahan itu. Atau juga yang harus kita perhatikan, mungkin saudara kita dia tidak mengetahui hukum yang berkaitan dengan permasalahan tersebut sehingga dia terjatuhkan dalam sebuah kesalahan. Setelah kita mendapatkan memang adanya kesengajaan dari pelaku kesalahan dari saudara kita, maka hendaknya wujudkan nasihat dengan cara yang terbaik. Dia menyebutkan al-munaqasyah, adanya dialog dengan cara yang bijak. Kita paparkan apa yang memang menjadi kesalahan dengan dalil-dalil yang jelas, sehingga tersingkap kesalahan dengan cara yang terbaik, dengan cara hikmah. Tentunya diiringi dengan sifat lembut, tidak tergesa-gesa ketika kita memberikan nasihat. Tapi disayangkan, sebagian manusia ketika melihat kesalahan saudaranya, maka langsung menyebarkan dengan tanpa adanya upaya tazabbud. Dia tebarkan di tengah-tengah umat manusia dengan beragam media yang ada. Inikah yang dikatakan memberikan nasihat? Kita, para thalabatul ilm, para penuntut ilmu agama, ketika kita benar-benar ingin menegakkan nasihat untuk mereka, hendaknya lakukan dengan cara yang baik, terbaik. Hendaknya kalian memiliki rahmat untuk saudara kalian. Kita berikan nasihat dengan cara yang terbaik. Oleh sebab itu, beliau sangat heran. Ada kalanya sebuah kesalahan atau tragedi ini terjadi antara sesama thalabatul ilm di satu negeri. Tetapi ketika melihat kesalahan, maka dengan demikian cepatnya, sedemikian cepatnya dia tebarkan, dia tulis. Si fulan telah melakukan demikian, fulan demikian, fulan demikian, dia ungkap semuanya. Ya sih, wahai saudaraku, bukanlah kalian ini hidup di negara yang berbeda. Kalian berada di dalam satu negara. Sekiranya kalian benar-benar menginginkan nasihat untuk saudara kalian, kenapa kalian tidak berupaya untuk menghubunginya? Hubungi saudara kamu, datangi dia, sampaikan dengan nasihat. Kiranya benar-benar engkau memang menginginkan memberikan nasihat. Kenapa mesti untuk kita tergesa-gesa dan kemudian menebarkan kesalahan? Ingat, kalau seandainya engkau benar-benar ingin memberikan nasihat, tunaikan kewajiban untuk saudaramu, hubungi dia, nasihati saudaramu. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, ketika melihat ada seseorang yang menyelisih dalam perkara yang jelas-jelas salah, terjatuhkan dalam kesalahan, apa yang beliau lakukan? Beliau memberikan tenggang waktu 3 tahun untuk saudaranya. Tidak tergesa-gesa untuk beliau tebarkan, beliau tulis, dan beliau sebarkan di tengah-tengah manusia. Sek- sekiranya kamu benar-benar menginginkan memberikan nasihat, tidak mungkinkah untuk kalian menghubungi dan bertemu dengannya? Apa yang menghalangi kalian untuk berjumpa dengannya? Apa kalian menginginkan persatuan? Ataukah engkau hanya ingin menebarkan kejelekan-kejelekan? Apa yang menghalangi kamu ketika melihat kesalahan dari salah seorang saudara kamu, untuk kalian tegakkan nasihat dengan cara yang benar? Tidakkah memungkinkan bagimu sekiranya benar-benar telah engkau dengarkan kesalahan saudaramu yang sampai kepadamu, kalian berikan beragam kemungkinan-kemungkinan, dan kalian lakukan pertemuan dengan orang ini, lakukan dengan penuh persaudaraan, dan lakukan al-munaqashah secara jujur sehingga jelas semua permasalahan. Apalagi ada kalanya perkara yang menyebar itu memiliki sekian banyak kemungkinan-kemungkinan, maka hendaknya kita memiliki kasih sayang untuk saudara kita. Benar kalian ingin memberikan nasihat kepada para thalabatul ilm, maka lakukan apa yang membawa kebaikan atau akan menjadikan kebaikan untuknya. Adapun melakukan sesuatu yang hanya akan mengakibatkan perpecahan, bahkan akan menyebabkan pertikaian, hanya saling bantah-membantah, tidak berujung, akibat cara yang salah, sungguh ini bukanlah sebuah nasihat. Tidaklah benar ketika memberikan nasihat kepada saudara kamu dari amatul muslimin, terkhususnya para thalabatul ilm, kalian bersemangat untuk menulis kesalahan-kesalahannya, kemudian kalian tebarkan. Apa yang kalian inginkan? Apa kalian hanya ingin segera menjatuhkan saudara kamu? Dan setelah itu kalian berkata, ini adalah untuk menolong agama. Saudaraku, apa yang kau inginkan dari apa yang kau lakukan? Apakah engkau hanya ingin membalas dendam? Mengungkapkan apa yang menjadi kepentingan hawa nafsunya? Mengejar kepentingan dunia? Atau mungkin kepemimpinan? Ya akhi, sekiranya engkau terjatuhkan dalam kesalahan yang sepadan, ridhokah engkau disikapi dengan cara yang seperti itu? Sungguh sayang, sebagian orang tidak memperdulikan cara-cara yang terbaik dalam memberikan nasihat untuk saudaranya, dalam keadaan banyak kemungkinan yang bisa dia lakukan atau perkara yang dia lakukan. Tetapi ada kalanya muncul argumen-argumen yang lemah di benak kita dalam sebuah gambaran ini kemungkaran, harus diingkari, tetapi tidak tahu caranya, kecuali benar-benar kita telah menunaikan apa yang harus kita tunaikan untuk saudara kita saat saudara kita terjatuhkan dalam kesalahan dalam keadaan sengaja, dan telah kita lakukan apa yang harus kita lakukan, tetapi dia tetap bersikap menentang, lain permasalahannya. Janganlah kita melangkah dalam sebuah perbuatan yang hanya bersifat menebarkan kesalahan-kesalahan dan hanya untuk menghancurkan atau merendahkan saudara kita. Semua permasalahan-permasalahan bisa diuraikan. Sekiranya seseorang jujur kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. تعليم الجاهل من المسلمين وهو من عامة المسلمين ينبغي لنا أن نعلم العامة وأن ننصحهم بالرفق واللين هكذا بين لنا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم الجاهل يحتاج منك أن تعلمه وأن ترفق به وأن تعذره لجهله وأذكر مثالا واحدا وإلا هناك أمثلة كثيرة من السنة على الرفق بالجاهل غير المتعلم غير العالم بالحكم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة كيف كان معاملته صلى الله عليه وسلم مع من جهل الحكم حديث معاوية ابن الحكم في صحيح مسلم يقول كنا في الصلاة فعطس رجل بجانبه قال فقلت يرحمك الله قال فقال القوم سبحان الله فقلت واتك لأمي فأخذوا يضربون أفخاذهم بأيديهم فعلمت أن القوم يسكتونني فسكت قال فلما انصرفنا من الصلاة فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه معاوية بأبي هو وأمي ما رأيت قبله ولا بعده معلما ما رأيت قبله ولا بعده قط معلما أحسن منه صلى الله عليه وسلم ما نهرني ولا ضربني ولا شتمني إنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن انظر لتعليمه صلى الله عليه وسلم كيف علمه هل نحن اقتدينا بالرسول صلى الله عليه وسلم في دعوتنا ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك ولكنه صلى الله عليه وسلم رحمة انظر كيف اتعامل بعض الناس إذا رأى شخص أخطأ بادره بالسب والشتم يا فاسق يا فاجر وألفاظ كثيرة هل تريثت مع هذا الجاهل ألا ربما يكون جاهل ما يعرف الحكم النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى أمرا فأول ما يبادر يسأله أول ما يبادر يسأل ولربما يكون عنده شبهة يكون عنده عذر يكون عنده أمر اشتبه عليه الأمر فأول ما يبادر يسأل ما حملك على هذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر وجاء أناس ما صلوا في منى أيام الحج ما صلوا. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعكما أو ما منعكم أن تصلوا مع القوم؟ أول شيء لازم أعرف إيش الحكم. ليش؟ يمكن معذور، يمكن جاهل، يمكن. أول ما بدر منه صلى الله عليه وسلم لم يبادر إلا أن سأل، فقالوا: صلينا في رحالنا. فقال: لا، إذا صليتم في رحالكم جئتم إلى القوم يصلون فصلوا فإنها لكم نافلة، صلي. النبي صلى الله عليه وسلم ما بادرهم بالتعنيف والتأنيب واللوم، أول ما بدر سأل: لماذا فعلتم كذا؟ هكذا الدعوة. إذا رأيت جاهل، إذا رأيت جاهلا قد عمل بأمر ما وهو مخالف، فاسأله: لماذا فعلت هذا؟ ما الذي حملك على هذا؟ ثم بين له برفق ولين. هكذا أيها الإخوة تكون دعوتنا. جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد، قال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. كلام كبير، هذا كلام كبير. يريد الرسول صلى الله عليه وسلم يأذن له في الزنا؟ لم يعنف ولم يطرد ولم يضربه، فقال: اجلس تعال، ترضاه لأمك، ترضاه لبنتك، ترضاه لأختك، ترضاه لخالتك، ترضاه لعمتك، كلها يقول لا. قالوا: هكذا الناس لا يرضونه. ثم قال: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه. شوف شوف الدعوة. هل نحن نرفق بهؤلاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل؟ لابد أن تكون دعوتنا أيها الإخوة وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، أن يجعل حجة لنا لا علينا، ويجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وحسن الضيافة، وأشكر الإخوة القائمين على مثل هذه المحاضرات والدروس المباركة التي أسأل الله عز وجل أن يوفقهم لكل خير، وأن يجعلهم مفتاحا لكل خير ومغلاقا لكل شر، وأن يعينهم ويسددهم، ويجعلنا ويجعلكم جميعا تتعاونون في الخير والبر في مثل هذه الأمور والمحاضرات والدروس. تحتاج منكم جميعا المعاونة، نعاون بعضكم بعضا، ونلتحم ويلتحم بعضنا مع بعض، ونجتمع مع بعضنا ونتقوى ببعضنا. فنسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه، والله تعالى أعلم. Berikutnya pada penutup dari untaian nasihat, beliau mengingatkan apa bentuk nasihat yang harus kita tunaikan untuk orang-orang yang tidak mengetahui atau orang yang jahil dari kalangan kaum muslimin. Tentunya sikap lemah lembut merupakan bagian yang harus kita wujudkan, diiringi dengan penjelasan-penjelasan, merupakan sesuatu yang harus kita tunaikan untuk mereka. Orang yang jahil hakikatnya adalah orang yang membutuhkan pengarahan. Ajarkan kepada mereka dengan penuh kelembutan. Nasihati dengan cara yang baik. Sekali lagi beliau menegaskan bahwa memang orang yang jahil itu adalah orang yang belum mengetahui. Perhatikan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajari orang-orang yang jahil dalam permasalahan agama yang tidak mereka ketahui. Mengajari orang-orang yang belum mengetahui dari urusan agama. Hadis Muawiyah bin Hakim radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dikisahkan oleh beliau, oleh Muawiyah bin Hakim, suatu saat kita sedang melakukan salat. Tiba-tiba ada orang yang bersin. Maka aku berkata, yarhamukallah. Sebagai kewajiban orang yang mendengarkan seorang yang bersin dan mengucapkan hamdalah. Maka dia mengucapkan yarhamukallah. Maka spontan jemaah salat di kala itu mereka mengucapkan subhanallah. Sehingga beliau terheran-heran. Bahkan mereka kemudian memukulkan tangan mereka di paha-paha mereka sebuah isyarat. Dan aku pun faham. Maksudnya adalah untuk aku supaya diam. Selesai kami menunaikan salat. Maka sungguh aku lihat bagaimana nasihat yang penuh dengan bijak. Dan sungguh tidaklah pernah aku melihat seorang pengajar yang terbaik sebelum dan setelahnya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beliau tidaklah berting meninggikan suaranya menggertak aku. Tidak pula memukulku dan mencelaku. Tetapi beliau hanya berkata, sesungguhnya solat itu tidak diperkenankan adanya ucapan-ucapan manusia. Sesungguhnya solat itu tasbih dan takbir dan qiraatul Quran. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada beliau. Sudahkah kita mengambil suri teladan dari cara dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan pengajaran nasihat kepada orang-orang yang jahil? Karena sekiranya kamu bersikap kaku dan keras, saya orang pun akan lari darimu. Nabi adalah seseorang yang penuh kelembutan di dalam memberikan nasihat. Perhatikan bagaimana beliau berinteraksi dengan orang-orang yang berbuat salah. Sayang, sebagian orang tergesa-gesa melihat saudaranya terjatuhkan dalam kesalahan, maka langsung keluar dari para ucapannya cacian, celaan. Bahkan tidak segan menyatakan, wahai pelaku kemaksiatan, ya fajir katanya. Inikah bentuk berlemah lembut kepada orang yang jahil? Dan bagaimana sekiranya ketika terjadi kesalahan pada dirimu dan diingatkan dengan cara yang seperti itu? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika melihat seseorang yang terjatuhkan dalam kesalahan, tidak serta-merta Rasulullah menghukuminya, tetapi ditanya, Adakah alasan? Ataukah ada uzur tertentu sehingga dia terjatuhkan dalam perkara yang seperti itu? Sejenak dia akan bertanya kepada orang itu. Ada kalanya dengan ucapan, apa yang menyebabkan kamu terjatuh dalam perkara yang seperti itu? Ma hamalaka ala hadza? Perhatikan satu kisah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menunaikan salat berjamaah, waktu itu adalah waktu pelaksanaan haji, terjadi di Mina. Ada pemuda, dua pemuda yang berada di tempat itu, di tempat sholat, tetapi tidak ikut serta berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perhatikan apa yang diucapkan oleh Nabi. Beliau berkata, adakah sesuatu yang menghalangi kamu, menghalangi kalian berdua untuk sholat bersama-sama kita? Adakah sesuatu? Maka dua pemuda ini pun menjawab, sungguh kami telah menunaikan sholat di kampung kami. Perhatikan dalam hadis, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak serta merta mencela, menjatuhkan orang ini, tetapi berkata, lima. Kenapa? Ada apa? Ini ada pelajaran yang besar bagi kita. Tatkala engkau melihat saudara kamu terjatuhkan dalam kesalahan, tidak bisakah engkau untuk berkata kepadanya sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada apa yang menjadi sebab engkau demikian dan demikian, kenapa terjadi demikian dan demikian, dengan penuh kelembutan, tidak serta-merta menjatuhkan hukum atau mencela dan menjatuhkannya. Perhatikan, suatu saat ada seorang pemuda, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, seorang datang kepada Nabi. Seorang datang kepada Nabi. Kemudian berkata, wahai Nabi, izinkan aku untuk berbuat zina. Meminta izin kepada Nabi supaya dilegalkan zina untuknya. Apa yang dijawab? Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi menjelanya? Atau menyatakan perkataan-perkataan yang tidak semestinya? Berkata kepada Nabi, minta izin untuk zina. Tetapi yang dilakukan oleh Nabi, Nabi mengajak dialog dengan cara yang penuh hikmah. Seraya berkata, apakah engkau ridha apabila ibumu diperlakukan yang seperti itu? Yaitu ada orang yang berzina dengan ibumu. Maka dia pun menjawab, tidak. Bagaimana pula kalau seandainya dilakukan kepada anakmu, saudarimu, bibimu? Kesemuanya dijawab oleh pemuda ini, tidak. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menutup nasihatnya dengan menyatakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kamu. Dan tersadarlah pemuda ini, sehingga zina menjadi perbuatan yang paling dibenci mulai saat itu. Oleh sebab itu beliau kembali menegaskan, dakwah ini benar-benar harus kita tegakkan dengan cara sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala, beliau menutup nasihat ini dengan doanya, semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba yang bisa mendengarkan perkataan yang baik dan mengikutinya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita. Kemudian beliau mengucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kalian semua dengan kebaikan atas kehadiran dan keikutsertaan kalian semuanya di kajian yang mulia ini. Kemudian beliau berkata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah meluangkan waktunya untuk mengadakan kegiatan ini. Semoga Allah jadikan kegiatan ini miftah sebagai pintu-pintu kebaikan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi apa-apa yang kalian lakukan. Dan kemudian beliau menutup dengan bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini yang bisa saya terjemahkan, kurang lebihnya mohon maaf. Tsumma nasta'din asy-syekh. Salawat. سائل يسأل يا شيخنا نصحت رجلا لكنه بادرني بالشتم واللعن بل يقول بكلام سيء وبذيء فما نصيحتكم في مثل هذا الموقف؟ Ada pertanyaan, wahai syekh, saya pernah memberikan nasihat, akan tetapi orang itu malah mencaci saya dan mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Fa'ad-da'wa tahtaj ila sabr, falabud an tasbir وتحتسب الأجر عند الله. وإذا نصحت لأحد لا تنتظر منه أن يقبل رأسك أو يستجيب لنصيحتك، أنت تنصحه لوجه الله، ثم إذا استجاب فالحمد لله، وإلا أنت أديت ما عليك. ثم إذا أصابك الأذى، ما أصابك مثل ما صاب الرسول صلى الله عليه وسلم، شتمك وسبك فقط. النبي صلى الله عليه وسلم شج جبينه وكسرت رباعيته وسقط الدم على وجهه وهو صابر محتسب، يقول يا ليت قومي يعلمون، إن قومي لا يعلمون. صبر واحتسب، فلابد أن تصبر. هذا الأمر لا تجد في نفسك منه شيء أو يردك ويثنيك عما هو قادم من الدعوة، يسبني فلان ويشتمني، لا، أصبر واحتسب. أوذي من هو خير مني ومنك، وصبر واحتسب. فلابد من الصبر. فالعلماء يقولون الدعوة تحتاج إلى صبر، والصبر قالوا على الأذى، لأنه لابد تؤذى، صبر على الأذى، لابد يأذيك في نفسك، يأذيك في مالك، يأذيك في أبنائك، قد يأذيك في بشتى أنواع الأذى، لازم تصبر. فلابد أيها الإخوة من الصبر. أوذي محمد صلى الله عليه وسلم فصبر. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Beliau menjawab, dakwah ini sangatlah membutuhkan kesabaran. Dan lakukan dakwah dalam sebuah harapan untuk mendapatkan pahala dan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah kalian melakukan dakwah hanya ingin segera mendapatkan penghormatan. Tapi tunaikan dakwah dengan mengharapkan balasan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kalian memberikan nasihat, maka sungguh kalian telah menunaikan apa yang menjadi kewajiban bagi kalian. Sekiranya menimpamu sesuatu yang menyakitkan dan menyedihkan, maka ingatlah apa yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terluka dahinya, bercucuran darah dari wajahnya akibat penganiayaan yang dilakukan oleh kaumnya. Tapi mampu untuk beliau berkata, sesungguhnya kaumku adalah orang-orang yang tidak berilmu. Sabarlah dan lapangkan dadamu, karena apa yang kalian lakukan adalah ibadah. Carilah pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang kalian lakukan. Kesabaran merupakan sebuah keharusan. Kembali boleh menegaskan, dakwah adalah amalan yang membutuhkan kepada kesabaran. Kesabaran dari perkara yang menyakitkan, dari gangguan. Ada kalanya gangguan ini menimpa dirimu, anak-anakmu, hartamu, atau yang lainnya. Dan sungguh telah disakiti dari ganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau tetap sabar. سؤال يا شيخ، هل يجوز إقامة صلاة التراويح مرتين في الليلة في مسجد واحد؟ إقامة التراويح ليش مرتين؟ ليش مرتين؟ يعني قد يكون عندنا من يريد الصلاة بعد صلاة العشاء، يعني يبادر الصلاة، وبعضهم يريد يصلي في آخر الليل، فتقام مرتين. يعني إذا قاموا، يعني الناس مثلاً، في أناس يبغى يصلون أول الليل وينامون، وأناس يريدون يصلون آخر الليل وينامون، هذا لا بأس به. الحرم في أواخر العشر الأواخر يصلون التراويح بعد العشاء، وهناك قيام ليل آخر. لكن طبعا الإنسان لو استطاع أن يخليها آخر الليل أفضل، هي أفضل لا شك في ذلك. لكن لو ما استطاع فلا بأس من الصلاة، يصلي بعد العشاء، ومن استطاع أن يؤخرها إلى آخر الليل تقام تصلى، لا بأس في ذلك، ما في حرج. Ada pertanyaan tentang secara ringkas, yaitu bolehkah dalam satu masjid ada dua tarawih sebagaimana yang ada di awal malam, yaitu selepas salat isya dan di akhir atau tengah malam. Maka jawaban beliau, hal yang sebenarnya tidak mengapa, walaupun yang afdal hendaknya kalau mampu diakhirkan salat di akhir malam, apalagi di 10 hari terakhir sebagaimana yang kita lihat atau mungkin yang kalian ketahui yang dilakukan di Masjidil Haram. Jadi kata beliau, tidak mengapa ketika memang harus seperti ini, yaitu menunaikan, ada yang menunaikan di awal malam atau ada yang menunaikan di akhir malam. Saya kira cukup ya, insyaallah mengingat waktu. جزاكم الله خيرا إن شاء الله عز وجل أن كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا عنده على سرر متقابلين وأن يعفو عنا ما بدر منا من خطأ وتقصير وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Baik, beliau menutup dengan mendoakan kepada kita semoga Allah mengumpulkan kita di syurganya dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memaafkan kita semuanya, mengampuni kita semuanya, dan semoga Allah menjadikan kita orang yang bisa mengikuti sesuatu yang terbaik dari perkataan. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.